itu di dalam hatiku hanya ada satu. Dalam ingatanku pagi, siang dan malam aku selalu terbayang wajahmu duhai pujaan ku seorang. Rindu dan gelisah selalu saja datang.